apapun yang kita rasa, apapun yang kita ingin, kita cemaskan, kita takuti, enggak boleh ke siapa-siapa kecuali langsung ke pemilik takdir, siapa? Allah. Tenang, persaingan ketat, jodoh tuh sepenuhnya Allah yang menggenggam. Ah, saya kalah set A. Kompetitor saya, aduh. Yang satu tinggi, besar, otot kawat balung besi. Yang satu mencerang, kulitnya mulus, putih, aduh. Jenggot tebal. Saya mah hideung petek rek. Ah. Yang ngecicing atau tong loba kahayang. Diam kamu, jangan banyak keinginan. Gimana kalau yang satu lagi atlet lari yang mantap, yang satu lagi insinyur, saya gimana? Jangan ngomong ke saya, dan saya mengakan bisa nolong apa-apa. Langsung tuh ambil wudhu, sholat ke Allah, ya Allah, engkau tanamkan di hatiku rasa suka padanya, dan juga engkau tanamkan kepada 4 sahabatku, ya Allah. Ya Allah, itu cukup satu aja. Kalau memang ini jodoh saya, ya Allah, itu yang 4 cabut, ah. Jangan gitu ngomong, awas, gak sopan. Tolong, ya Allah. Carilah kata-kata yang lebih sopannya, tapi intinya sama. Tapi kalau memang bukan jodoh saya, atau saya jangan ikut-ikutan naksir, ya Allah, tolong cabut rasa ini. Terus we tobat, ampun ya Allah, ini teh gara-gara saya enggak jaga pandangan. Ampun ya Allah, saya teh dengki ke teman-teman saya, ingin menjatuhkan. Ampun, saya jadi sering naktir adiknya, adik saya enggak pernah dijajanin. Ampun ya Allah, tahajud saya juga jadi menceng. Saya hari-harinya jadi lebih ingat dia daripada ingat padamu. Ampun ya Allah. Nah, yang 4 itu enggak kayak dia tuh. Tahu-tahu akhirnya si neneng itu milih temannya. Hadirin ya. Tenang, belum selesai ini. Tapi ada tapinya, tenang. Tapi dia tidak luka hatinya. Dibuat tenang oleh Allah tuh. Ibadahnya jadi lurus. Kemudian niatnya jadi bersih gitu. Kebaikan-kebaikannya juga tidak ada embel-embel. Gara-gara persaingan ini, dia jadi bagus ke Allahnya. Tahajudnya yang tadinya untuk dia, sekarang lillahi ta'ala. Dan benar tidak jadi jodoh dengan ini. Tapi jadinya dengan adiknya yang hafizoh. Dan bapaknya ngasih motor, ya sesuka saya aja hadirinya ceritanya. Supaya happy ending ya. Kakaknya belum bisa ngaji, baru ikhra jilid 2 ya. Aduh, ceria semua, senang. Tenang. manajemen kalbu? Apa manajemen kalbu? Apa manfaatnya manajemen kalbu? Karena ikhlas itu di tiga tempat. Di awal bisa ikhlas, di tengah bisa belok tuh. Seperti azan lillahi ta'ala, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang aja. Wah, itu siapa yang azan? Merdu gitu. Keren banget ya, kata akhwat tuh. Beda dong. Yang tadinya Allah, datang lagi calon mertua, ayo ruksak lah. Di awal ikhlas, di tengah belok, hadirin. Berjuang, tidak, aku tak peduli, aku tak peduli, aku silakan, hadirin. Tidak gampang, sangat tidak gampang ya. Kemudian lolos di tengah, di akhir belum tentu selamat. Selesai azan, waduh, pada nyalamin, pada minta tanda tangan. Ini azan terbaik di seisi RT kami. Oh. Bisa, belum lagi nanti di Instagram, wah itu azan keren banget, menggetarkan jiwa, merasuk sukma. Oh, I love you azaners, you know. Udah. Tahu caranya supaya selamat, jangan dibaca yang muji. Nanti makin merasa, nanti jadi ngotot, pengen adan lagi. Pengen tampil lagi azan. Karena sudah bukan lillahi ta'ala, tapi itu tuh, kepada yang memuji. Pengen pamer indahnya azan, udah rusak. Makanya jadi pembicara juga begitu. Jangan suka nanya kalau udah bicara, bagaimana ceramah saya tadi? Itu tuh jelas pengen dipuji. Terus ada yang mengatakan, ya lumayan. Hei, kamu mah standarnya rendah. Maunya teh disebut keren, menakjubkan, menggetarkan jiwa, menggugah perasaan, atau luar biasa, keren abis, muantep. Itu dicari. Terus apa artinya kata-kata itu selain membuat kita jadi salah niat? Makanya minta tolonglah ke Allah ya. Istighfar sebelumnya bisa salah niat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung ke Allah. Karena kita ingin sekali selamat. Perkataan kita ini tidak menggerugikan siapapun, baik diri maupun orang lain. Sudahlah, biasa-biasa aja lihat dunia ini ya. Semuanya milik Allah. Waktu dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Tenang we, nanti gimana, nanti ada lagi kok. Ada nafas, ada rezeki, itu kan rumusnya. Nanti kita kalau ada umur tua, rezeki ngejar lagi kayak kita bayi dulu. Mau ke dapur, kemana ki? Ke dapur. Mau apa ke? Makan aki. Kakek duduk ya, saya bawain. Datang tuh dari dapur. Yang biasanya harus ke dapur, suatu saat kalau susah gerak, datang sendiri. Kakek, tangannya goyang-goyang, susah makannya, saya suapin ya, masuk sendiri. Kalau tangan ini sudah kurang maksimal, masuk sendiri. Lama-lama, kenapa kek? Susah nelen, kek. Di infus ya, masuk sendiri. Kalau ini udah susah, masuk ke sini. Kayak plasenta dulu ya. Nanti juga sama, mirip, masuk ke sini. Masuk tuh, enggak usah dikunyah. Lama-lama kakek. Kenapa infusnya enggak jalan? Kakek, Innalillah. Kalau sudah habis rezekinya, selesai hidupnya. Udahlah, sama dunia biasa-biasa. Ya, makanya kalau kerja tuh bukan untuk kaya, kerja tuh ibadah supaya status rezeki kita jadi barokah. Bagaimana kalau kita udah ngomong respon orang nggak cocok dengan keinginan kita? Dengar ya, kita tidak boleh dipenjara oleh perilaku orang lain. Jangan mau diatur oleh sikap orang lain. Masih ingat ceramah yang dulu tentang tukang buah? Ingat tidak? Ada ingat ya? Ada ceritakan. Jadi gini, ada tukang buah bete, maaf ini ya, ini cerita saja. Berapa ini bu? Si tukang dagang ini sedang tidak enak hati. Lah jangan banyak tanya bu, lihat mangga itu udah saya tulisin. Lihat dulu baru nanya. Tersinggung si ibu. Kok tukang dagang judes sekali sih? Ibu-ibu, kok banyak omong sih? Amit-amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak kamu. Waduh, marah tuh. Saya nggak akan beli di sini. Biarin, masih banyak. Pergi. Wah, parah. Kerudung membesar mungkin ya, karena mendengus. Buka pintu mobil, brak, brak. Ada apa, bu? Diam, pak. Ini urusan harga diri wanita. Nah, begitulah, Den. Lalu anak, mama mandian, cikut. Begitulah orang yang dipenjara, diatur oleh orang lain. Untung ada seorang ibu-ibu jamaah dari sini ya, namanya juga ngarang. Berapa ini dek? Si ibu sama aja. Lihat dulu bu, mangganya udah saya tulisin pakai spidol. Oh iya maaf, jarang sih ada harga ditulis di mangganya. Gak usah rewel bu, mau beli berapa kilo? Sekilo dek. Sekilo bu? Gaya kayak gini beli sekilo? Maaf dek, perlunya sekilo. Dah, dia bayar. Bu, ini harga 12 ribu. Uang ibu 15 ribu. 3 ribunya sedekahin ke saya ya. Saya lagi perlu duit. Orang sedekah itu digugurkan dosa, dilipat gandakan pahala, ditolak bala. Sedekah ya bu? Boleh dek. Bu, ini cuma 3 ribu, kecil, jangan ria loh ya, nanti gak ada pahalanya. Boleh dek, gak apa-apa, silakan. Makasih dek. Ya bisa aja lah bu. Ya dek. Ibu yang tadi nanya, kenapa bisa sabar kayak gitu ngadepin pedagang error? Bu, saya awalnya seperti ibu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Hasilnya bu, saya komplikasi. Udah darah tinggi, darah kental, dan kurang darah. Namanya juga ngarang, sesak nafas, ambeien, kali gata. Kata dokter, penyakit saya ini sumbernya adalah penyakit hati saya. Yang semua urusan jadi masalah besar. Terus gimana ibu bisa sembuh? Saya sembuh sesudah saya berjanji bahwa saya tidak mau diatur oleh perilaku orang lain. Jadi kalau lihat pedagang kayak gitu, saya tetap mau baik. Masa orang ngomong jelek, saya ngomong jelek. Orang melotot, saya melotot. Dia menghina, saya menghina. Dia marah, saya marah. Kalau begitu, buat apa saya sekolah tinggi-tinggi? Belajar agama yang banyak. Kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Ya dia bisa ngomong gitu, kita harus punya prinsip. Saya mau ngomong baik. Dia melotot, dah sudah mata dia. Kita punya mata ya kedip aja. Nah, kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita, nah itu harus kita selesaikan. Jelas sahabat sekalian, ayo belajar punya komitmen orang yang tulus mah. Panteng aja, saya hanya ingin bicara yang terbaik lillahi ta'ala. Enggak boleh diatur oleh keburukan orang. Ada juga yang tahu Islam banyak, tapi tidak suka, tidak mau, tidak tertarik ke Islam. Kenapa? Karena teman di kantornya orang Islam, jarang sholat, tukang bobogohan, korupsi. Islam teh kayak gini. Tugas kita membantu dia untuk membedakan orang Islam dengan agama Islam. Orang Islam belum tentu mengamalkan agama Islam. Islam tuh indahnya itu pada agama yang diamalkan. Jadi kalau orang tidak indah pasti karena tidak mengamalkan, bukan Islam yang tidak indah. Ada juga yang tahu Islam dan sebel sama Islam. Ya sok wae, ya. Itu mah urusan sendiri, sepanjang tidak mengganggu, tidak merugikan. Tapi kalau sudah mengganggu, nah disikapi dengan proporsional. Janganlah kebencian kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Itu teh kepada yang berbuat kurang baik, proporsional. Jadi tidak boleh mengeneralisir yang belum mengenal Islam. Bayangkan kalau kitalah yang ada di sana, gimana coba? Misal seorang Amerika di sweeping, pas di sweeping, "You are bule." Kata orang bule itu, "Yes, I'm bule. What's wrong, man? How do you know my name is Man?" Nah, ini kebenaran hadirin. "Why you sweeping me?" Begitulah. Karena orang bulenya lagi belajar bahasa Inggris. Kata yang sweeping, "Because you are bule." Kata yang bule, "What's wrong? Apa yang salah? I am bule. It's not my choice. Bukan pilihanku. Saya tidak pesan to be bule like this." Wah, yang sweeping mikir, "But you are American, man." "Yes, I am American. I am juga tidak milih. Saya tidak milih my emak from America and my abah from America. I am brojol without my choice." Waduh, ini kombinasi ya, hadirin. "Saya tidak pesan lahir dari emak bule. Saya tidak pesan lahir di Amerika. But you are non-Muslim." "Yes, I am non-Muslim. But I don't know about Islam. I hear Islam is bad. Teroris and sebagainya. Islam is galaxy. Judas, emotionals, and now you come to me mirip dengan information." Aduh, berat bahasa Inggrisnya ini, hari ini. Dia belum lulus nih jadi orang bule. "You salah, man. Seharusnya you bukan sweeping me. Saudara harusnya kasih contoh saya. Kalau saudara Islam duluan, saudara beruntung. Ajarin saya Islam. Kasih contoh Islam seperti apa. Sabar ngedidik saya. Bukannya melotot dan marah-marah. Saya laporin kamu sama Allah ya." "I know Allah, man." Wah, itu ternyata bule marifat, aden. Jadi yang sweeping yang tobatnya. Belajarlah bagaimana kalau kita yang jadi dia. Pasti kita lebih membutuhkan orang yang memperhatikan kita dengan baik daripada yang memaki kita. Benar? Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10 ribu. Ke saku kiri 1 ribu. Lagi Jumatan ngantuk. Refleks karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus, dia panik, astagfirullahaladzim. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000. Rencananya? Tuh. Memang jujur si jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000. Sebulan 300.000. Setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000. Sebulan 4.000. Setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan. Jumatan 48. Merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat. Dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, rokok, rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah coba saudara lihat para perokok tuh. Enggak ada yang hidupnya tenang. Udah mah saya mikir ya, mendengar rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan ya. Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya. Orang yang enggak punya kerjaan. Sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokoknya. Dah, berhenti, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan dibungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat, habbatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar, pasti tulisannya benar. Dasar racun ya. Makanya heran gitu, orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok. Keluarkan jangan Ustaz Fuad. Ustaz, ceritakan jangan nih. Nunggu izin dari Ustaz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan, ada yang mau nanya? Bos, saya mau nanya. Silakan. Bos, bos kan punya pabrik rokok. Tapi kenapa bos saya lihat gak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Gitu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Heh, rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco, gitu kan. Ya, selamat bertafakur. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut, rasa gak enak. Ya, bilang aja gini kepada Allah, ya, Allah kan Maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan, ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah, enggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. Nah. Coba. Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari, yaitu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit-pahit dikit, aduh, tapi ya Allah, tolong kuatkan. Keluarkan lagi uang, nih ya Allah. Udah gak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah.